Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilma. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jal. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita, sehingga apa yang kita pelajari menjadi amal soleh dan pemberat timbangan kita di akhirat kelak. Pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan pembahasan kita bersama kitab Asyarhul Mumti ala Zadil Mustaqni yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Dan hari ini kita akan masuk di pembahasan tentang khiyar. Karena di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah selesai membahas tentang rukun-rukun jual-beli. Lalu kita sudah selesai juga membahas tentang persyaratan-persyaratan, klausul-klausul yang ditambahkan di dalam akad jual-beli. Nah, pada hari ini kita akan masuk kepada tema yang baru. Dan ini sebenarnya masih bagian dari jual-beli. Hanya saja ini lebih kepada fasilitas gitu ya, kalau kita boleh katakan dia sebagai bunga rampainya, dia sebagai fitur-fitur tambahan di dalam sebuah transaksi atau di dalam sebuah akad. Namun tentu hal ini juga diperlukan untuk kita pahami dan kita mengerti dengan baik agar transaksi muamalah terutama jual beli yang kita lakukan benar-benar bisa berjalan sebagaimana mestinya yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, di sini beliau mengatakan babul khiyar wa huwa aqsamun. Nah, khiyar itu sebenarnya berasal dari bahasa Arab. Kalau kita mau lihat, dia ini bentuknya adalah isim masdar. Jadi kalau pemirsa yang pernah belajar bahasa Arab, itu nanti ada kenal istilah gitu. Ada istilah isim masdar, ada istilahnya masdar gitu ya. Nah, isim masdar ini sebenarnya maknanya gitu ya. Kalau dilihat secara makna kurang lebih semakna dengan masdar. Hanya saja bedanya dengan masdar itu apa? Yaitu ada kata yang berkurang. Atau dalam hal ini maksudnya ada huruf yang dikurangi. Jadi kata-kata khiyar itu kalau kita dari bahasa Arab adalah ikhtara yakhtaru ikhtiyarun. Jadi masdar dari ikhtara itu, kalau ikhtara itu kan kata kerja. Nah, masdar itu adalah kata benda yang berasal dari kata kerja. Seperti itu. Jadi kalau bahasa Indonesia gampangannya gitu ya, ikhtaro itu artinya kita memilih. Nah, ikhtiar itu bisa seperti semacam pilihan. Ya, kalau pilihan itu kan bentuknya kata benda, dia tidak terikat dengan waktu. Kemudian wa kullu kalimatin tadullu ala ma'nal masdar walakinnaha la tatadhamman huruful fi'l fa innaha tusama ism masdar. Jadi kalau kita mau lihat gitu ya secara istilah supaya kita benar-benar paham, barangkali ada yang baru hari ini mendengar kata khiyar. Khiyar itu apa sih gitu ya kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, di sini beliau menjelaskan. Jadi khiyar itu sebenarnya adalah isim masdar dari kata ikhtaro. Nah, kalau dia semakna dengan makna masdar, hanya saja ada huruf-huruf yang kemudian di situ berkurang, maka itu namanya isim masdar. Nah, mungkin yang pernah mendengar kata-kata kalam, jadi kalau di dalam bahasa Arab ada kalam. Kalam itu apa? Itu bukan masdar, tapi kalam itu adalah isim masdar. Dia semakna dengan taklim, ya. Kemudian ada salam. Nah, kita sering mendengar kan, salam, salam. Salam itu apa? Itu salam adalah bentuk isim masdar dari taslim. Nah, mestinya kan taslim, tapi ada kata-kata yang berkurang dan kemudian dikasih tambahan. Sehingga sebenarnya kita erat sekali dengan penggunaan bahasa Arab dalam keseharian kita. Seperti ya tadi, salam, kalam, kemudian subhan. Nah, nama orang ada subhan kan? Ada nama ustadz kita juga gitu ya. Jadi subhan itu kalau di dalam bahasa Arabnya itu adalah bentuk dari isim masdar. Dari kata-kata tasbih. Jadi sabbaha yusabbihu itu. Jadi ini semua adalah faedah secara bahasa wa halumma jarwa dan begitu seterusnya. Jadi beliau sebelum membahas tentang Khiyar secara fikih beliau berikan penjelasan faedah. Khiyar itu apa sih? Kalau dari sisi bahasanya kurang lebih seperti itu. Nah, khiyar itu kalau kita mau lihat artinya, ya, khiyar adalah al-akhdhu bi khairil amrain. Jadi kita mengambil, memilih yang terbaik dari dua hal, dari dua perkara. Jadi di hadapan kita ini ada dua hal, satu dan dua misalkan, atau bahkan bisa tiga gitu ya. Nah, ketika kita melakukan tindakan khiyar, itu berarti kita memilih kira-kira dari satu dan dua ini mana yang lebih baik. Atau kalau memang keduanya sama-sama baik, mana yang paling baik? Maka dikatakan ikhtaro, yaitu artinya adalah kita mengambil akhada bi khairil amroin fima yaro, berdasarkan pandangan kita. Kita melihat kayaknya pilihan satu yang lebih maslahat, atau kayaknya pilihan dua yang lebih bermaslahat. Nah, itu adalah makna dari ikhtaro. Walaupun kata beliau, ya sebagian ulama ada yang mengatakan tolab. Jadi di sini kata-katanya tolab. Jadi bukan mengambil, tapi kita seakan mencari gitu ya. Tolab khair amroin, tapi yang lebih pas itu dengan kata-kata akhdu, yaitu mengambil. Jadi wal khiyar huna, nah sekarang kita lihat kaitannya dengan pembahasan fikih muamalah ini apa. Ketika kita sudah tahu khiyar itu adalah kita memilih, kita mengambil mana yang paling baik dari yang terbaik. Maka khiyar kata beliau di sini adalah kita mengambil, memilih mau imdo atau mau fasakh. Ya, jadi kita mau imdo, imdo itu mau melanjutkan akadnya, atau kemudian kita memilih untuk batal. Ya, jadi seperti itu. Sa'ankana lil bai au lil mustari. Nah, entah itu nanti pilihannya penjual ataupun pembeli. Jadi kalau kita boleh gambarkan seperti itu ya. Jadi ketika sudah akad nih sini. Jadi misalkan di sini persiapan dan di sini kemudian terjadi akad. Nah, kemarin kan kita bahas tentang rukun, syarat, itu di sini prepare ya. Ini berarti sebelum akad. Di sini persiapan. Nah, ketika akad, khiyar itu biasanya adanya setelah terjadi akad. Jadi ketika sudah akad, yang di sini kemarin yang kita bahas itu adalah persiapan akad. Khiyar itu ada di sini nanti. Di sini ada khiyar. Karena khiyar itu disuruh milih, gitu ya. Apa yang kita pilih? Kita mau pilih lanjut. Ini yang tadi dibilang imdo. Ya udah, kita lanjutin akad, atau kita memilih buat apa? Buat balik gitu. Berarti kita putar balik ke sini. Ya. Kita pilih buat batal. Ini pilihan satu, ini pilihan dua. Itu kenapa tadi dibilang ada namanya akhdhu, ya, mengambil yang paling baik antara dua hal. Jadi apa yang kita pilih ketika kita mendapatkan fasilitas khiyar dari syariat, yaitu adalah kita punya kesempatan akadnya mau dilanjutkan, atau akad jual beli ini kita mau putar balikkan dia, mau batalkan saja, sehingga kembali kepada kondisi seakan itu tidak ada akad. Itu maksud khiyar tadi. Makanya biasanya kalau kita membahas khiyar, khiyar itu berarti ketika kita sudah akad. Maka ada beberapa opsi, ada beberapa fasilitas yang disediakan oleh syariat. Ini kira-kira akadnya mau tetap lanjut atau bisa cancel atau bisa batal, seperti itu. Ini posisi kalau kita mau lihat dia dari sudut pandang akadnya. Wahwa aksam. Nah, di dalam syariat sebenarnya khiyar itu ada banyak pilihan. Jadi bukan hanya satu atau dua saja, tapi ada beberapa. Di sini beliau menyebutkan aksam sab'ah. Ada tujuh. Nah, tinggal nanti kalau misalkan kita belajar di buku A, buku B, mungkin saja mereka menyebutkan khiyar itu di dalam akad jumlahnya tiga. Mungkin ada yang menyebutkan jumlahnya empat atau lima. Bisa saja berbeda gitu ya. Cuman di sini beliau menyebutnya tujuh. Nah, angka tujuh ini kira-kira muncul dari mana? Kenapa kemudian dibatasi angka tujuh? Hal ini berdasarkan bina'an alat tatabbu'i wal istiqra'i. Ini berdasarkan riset. Jadi para ulama kita itu ketika mereka membahas dalil, ketika mereka mengkaji permasalahan, itu kan mereka menganalisis. Akhirnya sama mereka dianalisis, sama mereka kemudian diteliti, diriset. Akhirnya keluarlah kesimpulan bahwa berdasarkan dalil-dalil yang ada terkait dengan masalah khiyar, itu mereka menyimpulkan maksimal 7. Jadi nggak ada ceritanya khiyar itu lebih dari 7 macam. Makanya seperti itu. Sehingga nanti kita bisa lihat di dalam bab ini akan disebutkan 7 macam khiyar. Tentunya gitu ya, dari 7 ini ada yang memang dia lebih populer, ada yang lebih sering kita jumpai, ada juga yang mungkin kadang hanya sesekali atau bahkan kita baru dengar nama itu pada kesempatan ini. Wa in kana hunaka asya' fi hal khiyar gitu ya, walaupun memang di dalam beberapa konteks itu ada juga nanti kasus-kasus khiyar. Kasus khiyar itu di mana orang jadi punya pilihan mau lanjut atau mau batal gitu kan. Wa minha, dan seperti yang kita sebutkan di akhir pembahasan kita kemarin. Nah, al-awwalu khiyaru al-majlis. Nah, dicatat ini adalah jenis khiyar yang pertama. Istilahnya adalah kita menjadi punya pilihan, kita menjadi punya opsi, padahal kita sudah akad. Kenapa kemudian muncul khiyar? Yang namanya akad jual beli itu kan basicnya dia mengikat. Kalau mengikat artinya kita tidak punya hak untuk cancel. Tapi menjadi punya kesempatan untuk memilih lanjut atau batal itu gara-gara ada khiyar tadi. Yang pertama namanya, gitu ya, namanya adalah khiyar majelis. Artinya kita punya kesempatan karena kita masih berada di majelis akad. Yasbutu fil bai'i. Nah, kita lihat dulu keterangan dari Syekh Utsaimin rahimahullah. Khiyar majlis, ini kalau di dalam bahasa Arab ada kata khiyar, ada kata majlis. Khiyar itu sebagai mudhofnya, kemudian al-majlis itu sebagai mudhof ilaih. Jadi ada kata yang sifatnya umum disandarkan kepada kata yang khusus gitu ya. Kalau di dalam konteks kita sehari-hari misalkan apa? Misalkan adalah bunga gitu ya. Bunga itu kan sifatnya umum. Bisa aja bunga apa gitu. Tapi ketika dibilang bunga mawar, bunga melati, sehingga maka konteksnya menjadi spesifik. Itu fungsi daripada idhofah kalau di dalam bahasa Arab. Jadi di sini beliau menyebutkan kata idhofah, itu artinya kita menyandarkan suatu kata yang sifatnya umum kepada kata yang lebih spesifik, sehingga bermakna kata umum tadi menjadi makna yang spesifik. Nah, di sini ketika dikatakan khiyar majlis, berarti ada kata khiyar, kata hak pilih gitu ya. Kalau kita boleh sederhanakan, khiyar itu sebenarnya adalah hak pilih. Tapi disandarkan kepada tempat, yaitu ila makanihi dan kemudian al-majlis. Majlis itu sebenarnya adalah tempat duduk. Jadi kita menjadi punya khiyar, kita menjadi punya kesempatan untuk memilih karena kita masih berada di lokasi akad. Makanya beliau mengatakan al-murad bihi huna, yang dimaksud di sini adalah makanu at-tabayu. Jadi yang dimaksud dengan majelis, jadi kan kadang kita juga dalam keseharian itu sering mendengar kata-kata majelis. Majelis taklim gitu ya, perkumpulan apa gitu ya, majelis taklim. Nah, majelis itu kan tadi dikatakan tempat julus atau tempat duduk. Nah, cuman di sini konteksnya adalah majelis yang dimaksud adalah tempat kita melakukan akad. Jadi meskipun gitu ya, meskipun ketika akad bisa saja pelakunya itu berdiri, nggak duduk ya, tapi tetap aja itu dibilang sebagai majelis. Karena kayak di pasar atau ketika kita datang ke minimarket dan semisal itu kan kadang kita nggak duduk ya ketika jual beli, kita berdiri. Tapi tetap itu disebut sebagai majelis akad. Atau yang lain misalkan waqa'al 'aqdu wa huma muttaji'an, atau ketika akad mereka lagi baring gitu. Jadi sambil baring-baring misalkan di tempat santai seperti itu, lalu mereka sama-sama pegang HP, lalu terjadi transaksi, ngobrol sambil baring, lalu ya wis sini saya transfer gitu kan ya. Artinya mereka akad saat itu dan mereka kondisinya baring. Tapi tetap itu disebut dengan majelis. Sehingga sebenarnya kata-kata majelis ini mengalami perluasan makna. Enggak hanya mesti duduk gitu ya, enggak letter like dipahami bahwa berarti kalau enggak duduk enggak boleh, enggak gitu juga. Nah, makanya di sini beliau menegaskan supaya orang enggak salah paham gitu. Terkadang nanti malah dipahami itu kan kalau duduk, kalau kita baring atau kita berdiri enggak berlaku ya. Tentu tidak seperti itu cara memahaminya. Sehingga selama mereka masih berada di majelis akad, berlakulah yang namanya khiyar majelis. li'annal murad bil majlis makan tabayu. Sehingga ini yang perlu digarisbawahi, yang didefinisikan majlis di situ yang dipahami oleh para ulama kita adalah tempat akad, bukan konteksnya sedang duduk. Ya. Maka yasbutu fil bay'. Jadi ini kita tulis di sini gitu ya. Jadi yang pertama tadi kalau berdasarkan versi beliau khiyar itu ada 7 ya. Ini dari mana dapatnya? Dari riset. Para ulama kita meriset, kemudian dari analisis. Apa yang mereka analisis, apa yang mereka riset? Ya tentunya adalah dalil tentang khiyar. Nah, sehingga dalil-dalil ini kemudian dikaji, muncullah kesimpulan. Khiyar itu hanya ada 7. Khiyar itu apa tadi? Kita sampaikan khiyar itu adalah hak pilih. Jadi kita punya hak untuk memilih lanjut atau batal. Nah, dari yang 7 tadi, yang pertama namanya adalah khiyar majlis. Nah, khiyar majlis, majlis ini yang dimaksud adalah tempat akad. Jadi, tempat akad. Jadi, bisa saja ketika akad itu kita melakukannya dengan apa? Ya, duduk, baring, dan seterusnya. Berdiri, itu nggak ada masalah. Ya. Yang penting kata kuncinya yang namanya majelis itu adalah khiyar, adalah tempat akad, sehingga maksudnya khiyar majelis adalah hak pilih yang kita dapatkan karena kita masih berada di tempat akad. Seperti itu pemahaman tentang khiyar majelis. Artinya kalau kita sudah tidak di tempat akad berarti tidak lagi berlaku khiyar majelis. Yasbutu fil bay. Nah, ketika beliau mengatakan hal ini dimiliki, atau kalau kita bahasakan, khiyar ini adalah fasilitas. Fasilitas yang disediakan oleh syariat untuk orang yang melakukan transaksi jual-beli. Sehingga itu ada pada penjual dan ada juga pada pembeli. Apa dalilnya? Di sini beliau menyebutkan dalilnya adalah sabda Nabi SAW, Al-bayi'ani bil-khiyar malam yatafarroko. Jadi ini dalil tentang khiyar majelis. Beliau menegaskan, penjual dan pembeli itu punya khiyar selama mereka belum berpisah. Jadi ketika mereka masih dalam satu lokasi akad, ya mereka berarti masih memiliki hak. Hak apa? Bisa saja, walaupun sudah saling bayar ya, penjual sudah kasih barang, kemudian pembeli sudah kasih uang, ini tapi mereka masih ngobrol, lalu kemudian pembeli mengatakan, Pak, kayaknya saya nggak jadi beli deh, saya batalin. Uang saya tolong dikembalikan, barang bapak saya kembalikan. Nah, itu berhak dia melakukan itu ketika masih di majelis. Dan mungkin ini agak aneh gitu. Kadang sebagian di masyarakat bisa saja mereka tidak terima poin ini gitu. Maka ini perlu kita pelajari. Di dalam redaksi lain, Rasul menegaskan, Iza tabaya ar-rajulani fakullu wahidin minhuma bil khiyari malam yatafarroko wa kana jami'an. Apabila dua orang saling transaksi jual beli dan masing-masing tadi gitu ya punya hak khiyar selagi mereka belum berpisah, wa kana jami'an, dan ini ditaukid gitu ya, dikasih penekanan, pertama belum berpisah, lalu kemudian ditambahkan statement berikutnya, dan mereka masih berkumpul. Jadi belum berpisah saja sebenarnya sudah cukup, tapi kemudian sama Nabi dikasih tambahan statement wa kana jami'an. Kemudian au yukhayyir ahaduhum al-akhar. Nah, atau bisa saja sebenarnya karena tadi itu fasilitas. Khiyar itu fasilitas, bisa saja misalkan salah satu pihak menggugurkan haknya dengan mengatakan apa? Ketika saya akad, saya tidak akan minta khiyar majelis. Artinya begitu saya sudah bayar atau begitu barang sudah saya jual, maka saya tidak akan membatalkan transaksi saya. Boleh kalau seperti itu. Namun tentu hak dari rekan yang satunya tidak otomatis batal. Maka, kecuali kalau memang keduanya yang membatalkan. Nah, di sini beliau menjelaskan batasan tentang khiyar majelis. Di sini ada faedah gitu ya. Khiyar majelis itu berlaku berapa lama kira-kira? Nah, ini pertanyaan berikutnya. Kira-kira khiyar majelis itu berlaku berapa lama? Di sini batasannya adalah berdasarkan tempat. Jadi selama belum berpisah, maka berarti masih berlaku khiyar majelis. Jadi tidak ada batasan jam, kemudian menit, kemudian hari, misalkan kalau mereka bersama terus dalam beberapa hari. Sehingga ada beberapa faedah, kata beliau, yang bisa kita ambil dari sini. Nah, ini perhatikan ya, beliau memberikan catatan. Faedahnya bagaimana kalau misalkan dua orang transaksi bil hatif, pakai telepon. Jadi mereka itu lakukan transaksi jual beli lewat HP, ditelepon. Mas, saya mau beli barangnya. Kemudian si penjual bilang, oke, saya jual harga sekian dan seterusnya. Maka kata beliau, begitu telepon ditutup, selesai kan ya. Maka di situ tidak ada khiyar. Wala khiyar. Selesai sudah. Tidak ada hak khiyar. Mau gimana? Orang mereka sudah berpisah kok. Dan mereka tidak satu tempat. Bimujarat mayakul ahad bi'tu wasani yakul ishtaraitu wajabal bai'. Bahkan di sini beliau mengatakan, ya, beliau mengatakan, sekalipun teleponnya belum ditutup, maka tidak ada hak khiyar di situ. Wajabal bai'. Kenapa, kata beliau? Ya, karena menurut konsekuensi khiyar itu, khiyar majlis itu kan ketika mereka berkumpul dan mereka belum berpisah. Padahal ketika akad lewat telepon itu kan mereka sudah berpisah, gitu ya. Tidak dalam satu tempat. Wallahu alam. Itu yang beliau sampaikan seperti itu. Kemudian bicara tentang hadis tadi, waqad akhadha bil hadis al-a'immah as-salasah. Jadi hadis ini sebenarnya diamalkan, diterima oleh tiga ulama mazhab. Baik itu Abu Hanifah, kemudian Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Berbeda dengan Imam Malik. Kalau Imam Malik mengatakan begini. Jadi pemahaman Imam Malik, al-murad yang dimaksud dengan berpisah, yaitu berpisah secara ucapan. Jadi ini faedahnya. Kalau dari Imam Malik, itu bukan pisah fisik, bukan pisah badan, tapi berpisah di situ adalah berpisah dengan ucapan. Artinya kalau menurut Imam Malik, begitu selesai akad, maka selesailah khiyar. Walaupun mereka dalam satu lokasi akad. Jadi kalau misalkan saya bilang, saya mau jual nih pena ini. Kemudian si pembeli bilang, oke, saya beli penanya. Selesai sudah. Tidak ada khiyar lagi. Itu menurut sudut pandangnya Imam Malik. Karena beliau mengatakan yang namanya berpisah itu adalah terpisahnya ucapan penjual dengan ucapan pembeli. Terpisahnya ijab kabul. Namun jumhur mengatakan bukan seperti itu. Ya. Jadi kalau kita mengkasih catatan tadi, khiyar majelis di sini adalah yang menjadi PR-nya sekarang itu adalah batasan. Ya, batasan pisah. Batasan pisah ini yang nanti akan menjadi penentu gitu ya. Berapa lama berlaku khiyar majelis. Jadi kalau ditanya khiyar majelis itu berapa lama berlakunya? Kalau tidak ada pembatalan, maka berlaku pada batasan pisah. Selagi belum berpisah, maka dinyatakan mereka masih dalam satu majelis. Jadi yang menjadi kata kunci seperti itu. Tinggal tadi untuk masalah pisah, itu ada dua keterangan atau ada dua redaksi. Kalau tiga mazhab itu mengatakan, itu masuknya pisah fisik. Gitu ya. Pisah secara fisik. Kalau Imam Malik mengatakan yang dimaksud adalah pisah itu ucapan ijab kabul. Nah, wallahu alam, Syekh Utsaimin mendukung yang ini, gitu ya. Jadi yang dimaksud pisah adalah pisah fisik, bukan berpisah secara secara ucapan seperti itu. Kemudian di sini kita lihat keterangan dari Syekh Utsaimin rahimahullah. Wal bai' min al-uqudil lazimah allati talzam min hinha walakin qauluhu rahimahullah dhaif jiddan. Jadi di sini beliau tidak sependapat dengan pendapatnya Imam Malik. Jadi pendapat Imam Malik mengatakan bahwa tafarruq, berpisah itu adalah karena berpisah ucapan, ini sangat lemah sekali. Karena kalau kita mau bawakan itu kepada pisah ucapan, dia akan yunaqidul hadis. Ini bertentangan dengan hadis. Artinya tidak sejalan dengan pemahaman hadis tersebut. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan idza tabaya ar-rajulan. Jadi perhatikan statementnya Rasul itu adalah ketika dua orang melakukan akad. Nah, perhatikan. Akad itu kapan terjadi? Karena ada ijab dan kabul. Benar kan ya? Kalau misalkan tidak ada ijab kabul, ya berarti belum akad. Sementara konteks hiyar itu terjadi adalah setelah akad itu ada. Summa qauluhu ma lam yatafarraqa wa kana jami'an. Sehingga ini akan menguatkan pendapat tiga mazhab yang lain. Yaitu sebagaimana dinyatakan tadi di awal, akad dulu, terjadi akad sekarang. Ada ijab, ada kabul. Oke, setelah ada ijab kabul, barulah muncul yang namanya khiyar. Sehingga Syekh Utsaimin membantah, kalau dibilang pisahnya itu adalah karena akad, ini agak tidak sejalan dengan pemahaman hadis. Dan kemudian ada statement lagi dari Nabi, berpisah itu adalah pisah secara fisik. Al-murad fi al-majlis. Fasawab ma'alaihil jumhur. Sehingga yang lebih tepat, wallahu alam, itu adalah apa yang dipilih oleh jumhur. Yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, dan Imam Syafi'i. Bahwa yang dimaksud khiyar majlis, itu yang dimaksud adalah berpisahnya fisik. Sehingga ketika penjual dan pembeli masih satu lokasi, maka mereka masih memiliki khiyar tersebut. Ada hak untuk memilih lanjut atau batal. Wal hikmah. Nah, sekarang kita lihat apa hikmahnya. Jadi kadang ada orang nanya gitu ya. Atau kadang ada orang itu ketika dia tahu hikmah dari suatu hukum, dia akan merasa lebih tenang, merasa lebih nyaman, lebih yakin gitu. Ini apa sih hikmahnya? Walaupun memang terkadang hikmah itu tidak mesti kita ketahui gitu. Kadang ada hukum-hukum yang memang kita nggak tahu hikmahnya apa. Memang kalau dipikir pakai logika nggak masuk gitu. Tapi ya disitulah iman berlaku. Namun untuk muamalah biasanya gitu ya, kita bisa melihat beberapa hikmah ada yang di situ menonjol dan muncul. Di sini beliau menyebutkan apa hikmahnya? Kenapa syariat kita memberikan fasilitas kepada penjual dan pembeli, dikasihlah fasilitas yang namanya ini loh, kamu punya fasilitas khiyar. Dan di sini ada namanya khiyar majelis. Karena terkadang annal insan qad yata'ajjal. Nah, fi bai'i syai' au syira'ihi. Nah, ada orang itu kadang ketika transaksi itu kayak terhipnotis gitu ya. Artinya ya ta'ajjal itu kayak buru-buru. Karena kan biasanya apalagi orang sales gitu ya, yang dimainkan emosional gitu kan. Ketika emosionalnya dimainkan, itu kan tentu logikanya kadang agak mundur gitu ya, agak kalah. Ya sudah, jadi dia otomatis saya beli gitu. Jadi terbakar semangat dan semisalnya akhirnya dia beli. Nah, wa yaqau dzalika min ghair tarawin. Jadi kadang itu orang enggak mikir dengan matang gitu. Saya sebenarnya enggak butuh barang ini atau mungkin dia tidak memperhitungkan dengan matang-matang. Fa yahtaju ila an yu'ta hadhihi al-fusha. Jadi, okelah, syariat kemudian memberikan kesempatan. Artinya, begitu sudah terjadi akad, kamu masih punya pilihan. Li'annahu idza waqa'a syai' fi milkil insan fa inna raghbatal lati kanat indahu qabla an yatamallakahu taqil. Jadi karena gini, terkadang begitu kita sudah beli barangnya, sudah diserahkan, itu kadang muncul rasa nyesal gitu ya. Ngapa ya tak beli gitu ya? Ngapain saya ambil barang ini? Kenapa? Kenapa dan seterusnya. Kadang kita baru sadar begitu sudah terjadi akad. Begitu sudah deal, oke, saya bayar, saya beli. Nah, ketika masih di majelis akad itu kemudian muncul penyesalan. Baru dia sadar, barulah dia berpikir, sebenarnya saya masih punya barang lain yang fungsinya sama dengan barang ini. Saya bisa manfaatkan barang itu. Nggak perlu saya harus beli yang baru. Sehingga kemudian syariat memberikan kesempatan kepada dia khiyar. Ini kalau konteksnya pembeli. Bisa saja konteksnya adalah penjual. Kadang ada penjual yang dibujuk-bujuk sama temannya. Ayolah, jual lah, jual. Sini tak bayari, tak ganti. Kamu bisa cari lagi. Dan segala macam. Akhirnya dia terbujuk rayuan temannya dan semisal akhirnya dijual sama dia. Pas sudah terjual baru ingat, kan? Nanti bakal ada masalah, bakal ini, bakal itu. Maka kemudian ini adalah di antara hikmah kenapa syariat memberikan yang namanya hak khiyar. Tentunya supaya tidak memudorotkan pihak lain, maka lam yakun tawilan. Tentu yang enggak lama-lama juga gitu ya. Artinya ada batasan wajar gitu. Kalau kemudian diberi sebebasnya tentu ini akan merugikan, memudaratkan pihak yang terlibat dalam akad. Nah, kemudian as-sulhu bimaknahu. Jadi as-sulhu ini semakna dengan jual beli. Kita lihat nanti apa definisi as-sulhu yang dimaksud oleh beliau. Yasbutul khiyar fi sulhil ladzi bimaknal bai'. Jadi khiyar ini sebenarnya tidak hanya berlaku dalam jual beli gitu ya. Jadi kalau kita singgung dari tadi itu adalah dalam konteksnya jual beli, terkadang ada kok khiyar itu berlaku selain kasus jual beli. Sulhu itu seperti kita damai gitu ya. Kita kadang itu ketika terjadi kayak di jalan itu kadang kita suka apa melihat gitu kan, ada orang kayak tabrakan kemudian atau yang lain, udah damai aja, gak usah ke kantor polisi dan semisal, atau mungkin kadang hal-hal yang senada dengan itu. Nah, di sini beliau menyatakan as-sulhu itu ada dua macam, ada dua model, dan sebenarnya ini ada pembahasan tersendiri ya, ada bab khusus mengenai ini. Maka syariat itu sangat luar biasa sebenarnya. Apa yang kita alami dalam keseharian kita itu ada pembahasannya, ada kajiannya, dibedah, dibahas. Dan salah satunya ada yang semakna dengan jual beli. Contohnya gimana? Misal gitu ya, ketika seseorang ditagih, contoh konteks kasusnya as-sulhu itu adalah pada saat seseorang mengaku, yukirul insanu li syakhsin bimi'ah so' minal bur. Jadi dia bilang, iya sebenarnya saya punya utang ke kamu. Berapa? Misalkan 100 sok. Kadang orang itu ada yang berutang, dia itu gak mau ngaku sebelum dibawa ke pengadilan. Jadi kalau sudah diperkarakan, sudah dituntut, baru dia ngaku. Iya, saya punya utang. Nah, kalau gak diancam dengan penjara, kadang ada orang itu kayak gak mau ngaku gitu. Padahal dia tahu dia punya utang misalkan. Maka akhirnya sudah damai gitu ya. Damai apa? Si kreditur atau si pemberi piutang bilang, oke lah, kamu bayar utang kamu, kamu gak saya masukkan penjara. Berapa utang kamu? Misalkan kalau beras, kamu ngambil dari gudang saya 100 kilo berasnya. Oke, kembalikan. Ya sudah, kamu tidak akan saya tuntut. Nah, kalau kemudian nanti pada saat terjadi nego semacam itu, lalu disepakati bahwa barang tadi misalkan dibayar pakai uang. Oke, 100 kilo itu kalau dirupiahkan berapa? Misalkan anggap 1 kilonya 10.000 ya, kalikan 100 gitu ya. Berapa itu? 10.000 kali 100 1 juta gitu kan ya. Kalau dirupiahkan ya sudah, ini saya bayar pakai uang. Nah, di sini kan semakna dengan jual beli. Nah, kata beliau hal-hal yang semacam ini juga semakna dengan jual beli. Li'annaha mu'awadhatun wadhihatun. Karena terjadi yang namanya mu'awadhah. Mu'awadhah itu apa? Tukar menukar. Saya ngasih uang, kemudian kamu ngasih beras. Kan kemarin kita udah ngambil berasnya dulu, baru sekarang kita kasih uangnya. Fa yasbutu bihil khiyar qiyasan 'alal bai'. Nah, untuk konteks yang semacam itu juga kata beliau berlaku adanya khiyar. Contoh lain apa? Akad ijarah. Jadi yang bisa saja berlaku khiyar itu ketika kita nyewa. Dan ini yang mungkin sering kita temui. Selain kita melakukan jual beli, kadang kita sudah pesan mobil gitu ya. Kita mau sewa mobil, kita mau sewa bis, kita mau sewa apa rumah, kontrak rumah dan semisalnya. Yang sifatnya sewa menyewa jasa. Wa kadzalika yasbut fil ijarah. Maka khiyar ini juga, khiyar majlis itu ada pada akad sewa ini. Karena ijarah itu kalau kita mau sederhanakan, bentuknya adalah jual jasa. Jadi ijarah itu kan jual jasa. Sehingga berlakulah hukum jual beli di situ. Apa contohnya? Misalkan kita mau sewa atau ada orang menyewakan rumah. Ajjara akhir baitan sana bimi'ah. Jadi dia nyewa rumah berapa? Setahun 30 juta, 20 juta. Berarti kalau seperti itu, yang terjadi adalah dia sedang menjual manfaat rumah itu. Makanya, kenapa di sini perlu disebutkan definisi supaya kita bisa memahami. Di sini beliau ingin menjelaskan, kenapa sih khiyar majelis ini bisa berlaku pada ijarah? Ya karena memang ijarah itu hakikatnya adalah jual beli. Beda objek saja, objeknya adalah jasa. Wa dalil qauluhu sallallahu alaihi wasallam, apa dalilnya? Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza tabaya'an tabaya'a rajulan. Jadi dipakai dalilnya adalah dalil jual beli. Bagaimana sisi pendalilannya? Kenapa kemudian kita bisa gunakan dalil ini juga kepada kasus sewa menyewa? Karena al-ijarah imma an tadkhul fil hadis bisyumulil lafzi au tadkhul fil hadis bisyumulil ma'nawi. Jadi sewa itu bisa kita pahami masuk dalam konteks hadis baik secara lafal ataupun secara makna. Jadi kalau misalkan Anda menolak, kita menolak bahwa ini masuk dalam kasus hadis ini secara lafal, ya sudah, nggak apa-apa. Karena kita masih bisa masukkan sewa-menyewa itu ke dalam hadis dari konteks maknanya. Jadi kalau kita mau definisikan ijarah itu adalah jual-beli, berarti dia masuk di dalam hadis ini karena memang secara lafal Nabi sebutkan. Kalau ada jual-beli, maka berarti ada khiyar. Nah, sementara sewa itu juga jual-beli, bedanya objeknya adalah jasa. Tapi kalau kita tidak mengatakan bahwa sewa itu jual-beli, ya nggak apa-apa. Tetap aja bisa kok gitu ya. Kita masukkan dalam hadis, karena dia masih masuk kategori akad mu'awadah. Akad mu'awadah itu akad komersil. Jadi ketika ada transaksi, terjadi tukar-menukar antara penjual dengan pembeli. Jadi penjual ngasih ini rumah, kamu boleh pakai, kamu boleh gunakan, kamu kasih ke saya bayaran. Mana bayarannya? Nah itu mu'awadah. Jadi secara yang lebih umum lagi cakupannya antara jual beli dengan sewa, kalaupun tidak dibilang jual beli, ya kita bilang itu adalah akad komersil di mana terjadi tukar menukar manfaat atau harta. Oke, contoh yang lain. Contoh yang lain adalah sharf. Sharf ini apa? Sharf ini adalah jual beli juga, hanya saja beda objek. Jadi as-sharf kata beliau di sini, sharf itu sebenarnya juga jual beli. Hanya saja yang menjadi objeknya adalah uang. Jadi saya punya rupiah, saya mau jual dengan dolar. Saya punya dolar, saya mau jual dengan ringgit. Saya punya ringgit, saya mau jual dengan saya tukar dengan apa? Misalkan real dan seterusnya. Atau emas ya, dengan besi. Kalau emas dengan besi itu tidak masuk kategori sharf. Nah, jadi yang dibilang sharf itu adalah emas dengan emas, emas dengan perak, rupiah dengan rupiah, uang dengan uang, itu yang masuk kategori sharf. Dan ini sebenarnya ada pembahasan tentang hukum tersendiri nanti. Kemudian kenapa kok berlaku gitu ya? Kenapa bisa berlaku khiyar majlis di dalam akad sharf? Karena memang sama-sama akadnya akad jual beli. Wa illa fahuwa minal bai', dan Nabi SAW mengatakan az-zahab bil warik riban illaha waha. Cuman ada aturan ketika kita transaksikan emas dengan emas, emas dengan perak, rupiah dengan rupiah dan yang semisal dengan itu, maka syaratnya harus serah terima secara tunai. Maka ketika saat akad gitu ya, kita sudah serahkan uang, kita sudah ambil barang, kemudian kita nyesal. Kayaknya di rumah saya masih punya emas yang lain, atau saya masih punya cincin dengan model yang sama, atau semisal dengan itu. Ya. Maka berarti kita boleh batalkan. Saya nggak jadi ya, tolong kembalikan emas saya, ini emas kamu. Seperti itu boleh. Atau salam. Jadi ini beliau ingin memberikan gambaran sebenarnya kepada kita bahwa praktek khiyar majlis itu bukan hanya dalam jual beli. Jadi dalam akad-akad lain sangat mungkin sekali terjadi yang namanya khiyar majlis. Assalam itu juga yasbut bihil khiyar majlis. Berlaku sebenarnya khiyar majlis di dalam akad salam. Akad salam itu gimana bentuknya? Skemanya? Apa bedanya salam dengan jual beli yang lain? Salam itu kebalikan dari jual beli kredit. Kalau kita mau sederhanakan. Jadi kalau jual beli kredit itu kan barangnya duluan dikasih, ini pak barangnya, bapak bayarnya nyicil. Itu kredit. Atau jual beli kredit yang umum di masyarakat. Nah, kalau salam itu kebalik. Salam itu justru yang beli ngasih uangnya duluan. Oke, saya mau beli beras ya dari bapak. Berapa misalkan? 10 ton, 20 ton misalkan. Ini uangnya, cash, saya bayar semuanya. Nah, uangnya silakan diambil. Nanti Bapak antar berasnya ke saya 1 tahun lagi, ya, 2 tahun lagi misalkan. Jadi yang utang itu barangnya. Uangnya sudah dibayar, barangnya yang nanti akan diserahkan secara berkala ataupun secara sekaligus. Secara sederhananya, salam itu kurang lebih begitu. Jadi dia kebalikan dari akad jual-beli kredit. Nah, kadang gini, kadang salam, kata beliau, bisa disebut dengan akad salam, bisa juga disebut dengan istilah salaf. Nah, ini faedah. Jadi kadang kita kalau baca buku-buku fikih, mereka itu menyebut salam itu dengan akad salaf. Kenapa? Apa kaitannya antara salam dengan salaf? Tapi intinya semuanya boleh. Ya. Anda mau kasih nama dia akad salam atau akad salaf, boleh. Ya. Apa yang menjadi kata kunci, kenapa akad salam disebut akad salaf? Ya. Karena si mustari itu menyerahkan uangnya duluan. Itu kalau akad salam. Jadi salama yusallimu. Gitu. Saya menyerahkan. Ini uang saya, barangnya nanti tolong diantar 1 tahun lagi dan seterusnya. Tapi kenapa kok ada ulama menyebut akad salam itu dengan akad salaf? Kenapa dikasih nama salaf? Gitu kan, salafus soleh dan semisalnya. Alasannya karena dia itu terdahulu. Jadi kalau kita bilang salaf itu bermakna seperti kayak kata muqaddimah dan semisal dengan itu adalah pendahuluan. Sehingga kenapa disebut sebagai salaf? Karena dia didahulukan. Ini loh uangnya saya dahulukan ya penyerahannya. Maka sehingga atas dasar itulah kemudian akad semacam ini disebut dengan akad salaf. Karena kalau di dalam akad kredit itu kan disebut dengan bai'ul ajal. Ajal itu adalah tertunda. Jadi berarti uangnya mundur gitu. Barangnya duluan, uangnya belakangan. Kalau salaf ini sebagaimana tadi disebutkan, dia kebalikan dari jual beli kredit, maka uangnya maju. Uangnya datangnya duluan, pembayarannya di depan, barangnya yang belakangan. Ya, makanya ada juga relasi korelasinya dengan salafus soleh. Kenapa salafus soleh? Ya karena mereka mutaqaddimun. Mereka orang-orang yang terdahulu. Jadi mendahului kita dalam keislaman dan semisalnya. Jadi mereka generasi-generasi awal. Sehingga salam yasbut fihi khiyar al-majlis. Jadi Anda juga ketika misalkan sudah melakukan akad salam, uang sudah Anda kasih, tapi belum berpisah, kita boleh cancel. Kita punya pilihan, Pak, kayaknya saya nggak jadi deh, Pak. Saya mau batalkan saja. Boleh, selama masih di majelis akad. Karena salam itu juga pada hakikatnya adalah jual-beli. Wa in kana lahu ahkamun khasatun fa yadkhul fi qawli sallallahu alaihi wasallam idza tabaya'a rajulan. Walaupun memang akad salam itu ada pembahasan khusus, tapi ya secara umum dia masih turunan daripada jual beli. Duna sa'irul uqud. Nah, cuma nanti ada akad-akad lain kata beliau, itu tidak berlaku hiyar majlis. Kenapa? Karena memang basicnya akad. Jadi sekali lagi kita pahami bahwa khiyar majelis itu fasilitas. Ada akad-akad yang mendapatkan fasilitas khiyar majelis, ada akad-akad yang tidak mendapatkan fasilitas ini. Dan kita nggak boleh protes gitu ya. Jadi memang syariat memberikan aturan begitu. Oh oke, okay. Untuk akad jual beli, akad sewa, kemudian akad salam, ini masih akad sewa dan yang lain misalkan ini berlaku, ada fasilitasnya. Dikasih fasilitas, include di situ fasilitas khiyar majelis. Tapi ada akad yang memang syariat bilang, enggak, kalau di situ udah akadnya langsung otomatis mengikat dua pihak dan tidak berlaku fasilitas syiar majelis. Maka boleh, syariat berhak menentukan itu. Maka beliau di sini mengatakan, liwuru dinals fihi fayabko ma'adahu alal asal. Kenapa kok jual beli itu mendapat fasilitas ya? Karena ada dalilnya. Sementara akad yang lain, kenapa kok kita enggak berlakukan syiar majelis? Ya tidak ada dalilnya yang menyatakan bahwa akad itu mendapat fasilitas siar majelis. Contohnya apa yang tidak mendapatkan fasilitas siar majelis? Akad gadai. Kemudian akad wakaf. Kemudian hibah. Kemudian musaqah. Hawalah. Pembebasan budak, akad nikah, dan yang semisal dengan itu. Nah ini adalah contoh-contoh akad yang di situ syariat tidak menyediakan fasilitas siar majelis. Begitu sudah akad nikah, sudah akad nikah nih sekarang, kita sudah terima, terjadi akad nikah, Kemudian kita bilang, saya mau cancel gitu ya. Saya masih di majelis akad sekarang, saya punya pilihan buat nentuin lanjut nikah atau batal nikah. Tidak berhak Anda melakukan itu. Fahadihi laisa fiha khiyar majelis. Maka tidak ada khiyar majelis untuk akad-akad yang semacam ini. Wadzalika li'anna hadhihi al-'uqud la takhlu min halain. Kenapa gitu ya? Kadang kita kan kalau dikasih tahu ya memang enggak ada dalil, kita kadang enggak bisa nerima gitu ya. Nah, beliau mencoba menjelaskan alasannya gitu ya. Alasan yang pertama gitu kan, bisa karena ini dia masuk kategori akad yang jaiz. Akad jaiz itu apa artinya? Akad jaiz itu dia bisa dibatalkan sepihak atau dibatalkan kapan saja. Nah, kalau dia bisa dibatalkan kapan saja, ya sudah, berarti enggak butuh pembahasan tentang khiyar majelis. Fungsinya khiyar majelis itu kan sebenarnya fasilitas yang disiapkan untuk akad-akad yang mengikat, lalu kemudian kita dikasih opsi, kita kasih pilihan, kasih hak. Selama kamu di majelis, kamu masih ada kesempatan mau pilih lanjut atau cancel ya, atau batal. Tapi kalau akad-akad yang jenisnya adalah tidak mengikat, Anda bisa batalkan kapan saja, kita nggak cocok, kita bisa keluar dari akad itu, ya tentu tidak membutuhkan pembahasan khiyar majelis. Ini logika satunya, kata beliau. Kemungkinannya ya seperti itu. Maka kita tidak perlu. Atau kemungkinan kedua, gitu ya, ada akad-akad yang nafizah. Jadi akad-akad yang begitu terjadi, dia langsung terlaksana semua konsekuensi dan tidak bisa dibatalkan. Karena sangat kuat. Jadi akad itu ikatan. Jadi akad itu ketika dibilang akad itu robot. Berarti terikat, mengikat. Ada akad-akad, ikatannya sangat kuat. Begitu sudah terjalin dia, itu nggak bisa dilepas. Bisa dilepas tapi dengan cara yang lain gitu. Makanya fasilitas khiyar majelis tidak berlaku di situ. Karena ikatannya sangat-sangat kuat. La yumkin an yakuna fiha khiyar. Sehingga tidak berlaku khiyar di situ. Contohnya apa? Pembebasan budak dan wakaf. Jadi kalau kita sudah bilang kepada budak, kita bilang kamu saya merdekakan, kita akad pembebasan budak. Itu nggak bisa lagi tuh. Ada khiyar nggak jadi. Mau cancel dan semisal. Nanti ada pembahasan sendiri tentang pembebasan ini. Wakaf misalkan. Kita sudah wakafkan apa tanah ini, kemudian gedung ini, saya wakafkan untuk Allah. Begitu wakaf, berarti kepemilikan lepas dari kita, pindah kepada kepemilikan Allah. Jadi barang wakaf jadi milik Allah. Itu ikatannya sangat kuat. Makanya tidak berlaku lagi kemudian pembatalan ataupun adanya khiyar. Nah, kemudian beliau mencoba membedah gitu ya, contoh-contoh akad yang lain. Bagaimana dengan musakoh? Musakoh itu sebenarnya akad kerjasama, mirip dengan mudorobah sebenarnya. Tapi objeknya adalah kebun. Dan di sini konteksnya akad-akad syirkah itu basicnya adalah akad yang jaiz. Akad jaiz itu artinya kita berhak kok batalkan secara sepihak gitu ya. Jadi saya nggak cocok, saya mau keluar. Saya nggak cocok, saya tidak mau lanjut. Silahkan, sebenarnya basicnya boleh. Maka tentu kita tidak butuh ada khiyar di situ. Karena masing-masing punya hak untuk membatalkan. Nah, kemudian di sini beliau ternyata menjelaskan, musakoh itu apa sih gitu ya. Musakoh itu misalkan seseorang menyerahkan kebunnya kepada orang lain. Petani misalkan. Jadi ada orang punya kebun, terserah kebun apa misalkan. Kebun durian, kebun sawit, atau kebun apapun itu. Lalu diserahkan kepada petani, Anda tolong olah. Anda tolong kelola kebun saya, wala kanisfu samari. Jadi nanti hasil panennya kita bagi dua. Separuh untuk Anda, separuh untuk saya. Wal masyhur minal madzhab annaha aqdun jaiz. Jadi Hambali itu memandang ini akad yang jaiz. Akad jaiz itu artinya tidak mengikat. Kalau memang nanti di tengah jalan salah satu pihak mau batalkan, misalkan pemilik kebun bilang, Pak, ini ada keluarga saya yang butuh kerja, kayaknya saya mau tukar posisi Bapak dengan dia. Atau mungkin si pekerjanya itu bilang, saya kayaknya nggak bisa lanjut lagi, saya nggak mau lanjut lagi kerja di sini, boleh, silakan gitu ya, untuk dibatalkan. Sehingga hal-hal yang semacam ini tidak butuh, kemudian kita bilang ada yang namanya khiyar majelis. Karena mereka bisa batalkan kapan saja dan tidak perlu sebenarnya fasilitas itu. Wa ala hadza yumkin an na'khudha min dhalika qa'idah. Wahia anna kulla 'aqdin jaiz falaisa fi khiyar majlis. Nah, ini luar biasa ya. Ini tolong dicatat, ditandai gitu ya. Digaris bawahi. Ini kaidah yang cukup bagus sekali yang disampaikan oleh beliau. Kata beliau, kaidahnya di sini semua akad jaiz. Di dalam muamalah itu ada akad yang jaiz, ada akad yang lazim. Semua akad yang jaiz, akad yang tidak mengikat, maka tidak ada fasilitas hiyar majlis. Nah, ini beliau memberikan faedah, kaidah sehingga kita akan lebih mudah memahaminya. Kenapa? Ya karena memang dia tidak butuh adanya khiyar majlis tadi. Selama ya orang bisa membatalkan kapan saja, baik setelah akad, baik di majlis akad, ataupun nanti ketika mereka sudah berpisah. Oke, contoh lain tadi disebutkan adalah rohan atau gadai. Kenapa kok gadai itu tidak berlaku khiyar majlis? Karena gadai itu, kata beliau, kan gadai itu ada dua pihak ya. Pihak pemilik barang yang menggadaikan, dan penerima barang gadai, atau biasanya yang menerima itu adalah si kreditur. Ya, ketika seseorang ngutangin, ya saya mintalah jaminan gitu ya atas utang yang saya berikan. Nah, debitur ngasih nih barang gadai saya. Kata beliau, gadai itu karakternya dia mengikat satu pihak, tidak mengikat pihak yang lain. Dan di sini dia mengikat si debitur, mengikat si pemilik barang. Sehingga begitu barang gadai sudah diserahkan, Pak, ini barang gadai saya atas utang saya, maka dia tidak punya pilihan untuk cancel. Gak boleh kemudian dia bilang, Pak, saya kayaknya gak jadiin deh gadein barang saya dan yang lain. Dia gak boleh melakukan itu. Maka itu sudah mengikat dan dia tidak bisa kemudian tarik lagi. Ini contohnya dalam biasanya barang gadai itu dibutuhkan sebagai jaminan atas hak, sering terjadi dalam kasus utang piutang, gitu ya. Tapi kalau bagi si kreditur, itu bebas. Artinya dia mau balikkan barang gadai itu bebas, terserah dia. Karena di dalam akad utang piutang, kita kan boleh ngutangin orang tanpa minta barang gadai. Ada orang lagi butuh, kemudian kita utangin. Ya sudah, ini saya utangin, dan kita nggak minta jaminan. Dan itu boleh. Ya sudah, saya utangin, saya percaya, nanti kamu bakal bayar. Udah, nggak apa-apa, saya nggak butuh barang gadai. Boleh. Apalagi kalau misalkan dia sudah terima barang gadai, lalu kemudian yaudah kayaknya kamu butuh motor, misalkan barang gadainya adalah motor nih, kamu pakai aja motornya gitu kan ya. Nanti kalau ada uang ya silakan bayar, itu boleh. Jadi gadai itu mengikat di satu pihak, tidak mengikat di pihak lain. Kemudian tadi contoh yang beliau sebutkan adalah al-itku, pembebasan budak. Jadi ketika seseorang punya budak, lalu dia merdekakan, dia bebaskan, maka kalau dia mau cancel, ini tidak boleh. Walaupun masih di majelis akad. Dia masih di lokasi yang sama, belum berpisah, tapi tidak bisa. Kenapa? Likuwati nufuzihi. Ikatan pembebasan itu sangat kuat. Jadi seperti wakaf dia. Wakaf itu ketika kita bilang, saya mewakafkan ini, itu berarti sudah berpindah kepemilikan. Dari milik pribadi kita, itu menjadi miliknya Allah Azza wa Jal. Termasuk hibah gitu ya. Kalau kita menghibahkan sesuatu kepada orang lain dan hibahnya sudah diterima, ini saya mau ngasih, saya mau hibahkan tanah, mau hibahkan apapun itu, maka dia tidak punya hak khiyar lagi. Jadi perhatikan, ini laisat aqdul mu'awadhah. Walikulli minal mutabayyi'aini, dan khiyar majlis. Oke, kita catat dulu ya yang tadi. Mana tadi? Khiyar majlis itu fasilitas. Jadi supaya semakin jelas, khiyar majlis itu kalau boleh kita sederhanakan adalah fasilitas. Fasilitas. Nah, fasilitas ini ya terserah Allah gitu ya. Mau ngasih ke akad yang mana gitu ya. Jadi ada akad-akad yang dapat fasilitas, ada akad-akad yang nggak dapat. Apa contoh akad yang dapat fasilitas seperti tadi ya, kita bilang, dibaca jual beli, kemudian sewa, kemudian apalagi tadi akad salam. Ini contoh-contoh akad yang mendapatkan fasilitas siar majelis. Tapi ada juga akad-akad yang tidak mendapatkan fasilitas siar majelis. Seperti apa? Misalkan tadi itu wakaf, kemudian nikah, kemudian bebasin budak. Kemudian, apalagi tadi contohnya, musakoh, dan seterusnya. Nah, kemudian Syekh Utsaimin tadi menjelaskan, kenapa sih, gitu ya, kenapa sih ada akad, gitu ya, ada akad yang tidak mendapatkan fasilitas siar majelis. Tentu tadi alasannya ada tiga, ya. Alasannya pertama, itu karena dalil. Ya, memang dalilnya bilang, yang ini ada hiar majelis, yang itu nggak ada. Nah, cuman kadang orang kan nggak puas gitu ya, kalau dibilang kayak sekedar dalil aja. Oke, alasan logikanya gimana gitu ya? Karena dari akad-akad yang ada ini tadi gitu ya, itu dia, kenapa kok nggak dikasih fasilitas? Ya, karena memang dia bentuk akadnya adalah akad yang jais. Nah, akad jais ini dia bisa dibatalkan secara sepihak, kapanpun. Ya, jadi dia nggak perlu gitu loh. Karena akad jais ini tidak perlu. Ya, tidak perlu adanya ini. Makanya ya untuk apa dikasih fasilitas? Wong dia nggak butuh gitu kan. Nah, alasan yang ketiga tadi yang beliau sebutkan yaitu karena dia sangat kuat. Gitu ya. Sangat kuat. Jadi nggak mampu ini hiar ini untuk tidak bisa dibatalkan gitu. Tidak batal. Nah, jadi untuk kategori yang ketiga ini gitu ya. Yang ketiga, sebagaimana kita lihat tadi di awal sini, di bagian awal. Nah, jadi begitu sudah akad, untuk kategori yang sangat kuat, itu kayak, kamu nggak punya loh pilihan buat putar balik gitu. Yang ada itu, cuma satu. Begitu akad wakaf sudah terjadi, lanjut. Begitu akad pembebasan sudah terjadi, lanjut. Itu nggak bisa kemudian dibuat, ayo putar balik gitu. Karena fungsi hiyar tadi adalah memunculkan kemungkinan untuk putar balik ini. Ya, itu fungsinya hiyar. Nah, kenapa terus tadi yang akadnya si jais itu kok nggak perlu? Karena dia memang udah punya fasilitas buat putar balik itu. Gitu. Jadi kalau akadnya jais, dia boleh kok kapan aja melakukan kegiatan putar balik. Ya. Makanya secara logikanya seperti itu. Jadi ada ya banyak contoh-contoh. Makanya hiar majelis itu kata beliau fasilitas, ada akad yang bisa pakai fasilitas ini, ada akad yang memang tidak difasilitasi. Alasannya tiga ini, gitu ya. Karena dalil, kemudian karena akad jais, kemudian karena sangat kuat. Ada akad yang sangat kuat sehingga dia tidak mampu untuk dibatalkan. Gitu ya. Kemudian ini insya Allah kita bahas di pertemuan berikutnya saja terkait dengan berpisah. Gitu ya. Karena ini diskusinya agak cukup panjang. Jadi apa batasan atau apa ukurannya gitu ya, seseorang itu dinyatakan berpisah sehingga hiar majelisnya berakhir. Demikian yang kita bisa sampaikan. Nanti kalau ada yang mau didiskusikan, dipersilahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya bekerja di bagian pelayanan. Pada saat setelah selesai melayani seseorang, orang tersebut memberikan tips, namun saya menolak. Kemudian orang lain datang lagi memberikan atau mengantarkan makanan, yang makanan ini dari orang yang tadinya memberikan tips. Bagaimana dengan status makanan tersebut, Ustaz? Baik. Untuk pertanyaan terkait dengan pelayanan, lalu dia diberikan tips, gitu ya. Nah, pelayanan di sini nanti kaitannya dengan hadiyatul ummal. Hadiah yang diberikan oleh karyawan, gitu kan? Karena kasus pelayan di sini berarti biasanya adalah karyawan, gitu ya. Dia bekerja di entah itu yayasan, entah itu di perusahaan atau di mungkin instansi pemerintahan dan yang lain. Lalu mendapat tips. Nah, tips ini kembali sebenarnya kepada dua hal, gitu ya. Kepada yang pertama adalah aturan atau atasan, kemudian regulasi. Nah, kalau memang di perusahaan tersebut atau di tempat Anda bekerja, di yayasan kah, di mana dan yang lain, baik secara regulasi ataupun secara atasan kebijakan tempat itu membolehkan, tidak mempermasalahkan, ya jadi tidak ada masalah sebenarnya. Tapi kalau kemudian muncul regulasi, muncul aturan, karyawan nggak boleh ya terima tips. Bahkan di situ kadang ada ya di sebagian ada pin di biasanya di bagian dada sini tuh no tips gitu kan ya. Biasa ada yang semacam itu, berarti jelas seperti itu tidak diperbolehkan. Lalu bagaimana kalau ada yang ngasih gitu ya? ya sudah, kita tidak berhak untuk terima itu. Atau kalaupun memang sudah kita terima, sampaikan kepada atasan. Pak, Bu, saya tadi dapat tips. Dapat ini. Ini gimana? Menurut aturan dari perusahaan, dari dan seterusnya. Kalau kemudian menurut kebijakan situ, nggak boleh diterima bagi pribadi, tapi harus dibagikan kepada karyawan yang lain, ya silahkan, gitu ya. Karena biasanya, gitu ya. Kenapa aturan, kebijakan terkait dengan tips bagi karyawan itu dilarang gitu atau diterapkan kadang pada sebagian tempat, itu adalah kaitannya nanti dengan etos kerja gitu ya, dengan performa, dengan layanan dan seterusnya gitu. Jadi kata kuncinya ada di sini, atasan Anda, kemudian regulasi gitu ya. Konfirmasikan ke atasan, konfirmasikan ke regulasi dan seterusnya. Kalau memang secara aturan itu tidak jadi masalah, maka karyawan itu kan posisinya ikut kepada pemilik, ikut kepada kebijakan. Kalau memang itu tidak dipermasalahkan, maka tidak jadi masalah. Kalau jadi masalah, ya sudah, Anda tidak berhak terima. Kalau dikasih, kasihkan ke orang lain gitu. Atau berikan kepada perusahaan atau lembaga ataupun yayasan tempat Anda bekerja. Demikian, wallahu ta'ala a'lam. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Afwan bertanya di luar tema mengenai hukum arisan. Di arisan kami, konsumsi dibebankan kepada yang menerima arisan. Dan ini dikatakan ada ribanya. Bagaimana kalau mereka mengatakan kalau dia ikhlas menjadi tuan rumah sekaligus menanggung konsumsinya? Jazakallahu khairan Ustaz. Baik. Untuk kasus arisan, yang mana tadi adalah konsumsi itu menjadi tanggung jawab tuan rumah. Dan di sini kebetulan yang jadi tuan rumah adalah itu penarik arisan gitu ya. Itu yang dapat jatah. Nah, lalu kemudian dinyatakan ini riba gitu tadi ya. Ini riba kenapa? Karena si kreditur di sini, kreditur itu berarti siapa posisinya kalau dalam arisan? Anggota arisan. Anggota arisan kan jadi kreditur itu, ngutangin bareng-bareng. Kemudian si penarik, dia yang mendapat piutang, lalu dia memberikan benefit, benefitnya berupa konsumsi. Pertanyaannya adalah, apakah ini menjadi halal gitu ya ketika kita ikhlas. Oke. Nah, dalam masalah-masalah riba gitu ya, dalam masalah-masalah yang haram itu kadang enggak cukup solusinya cuma sekedar ikhlas. Jadi, kalau dinyatakan saya ikhlas kok ngasih makan gitu ya. Saya ikhlas kok ngasih ini, ngasih itu. Nah, ada hal-hal yang dengan ikhlas itu enggak cukup. Artinya dia enggak bisa ngerubah sesuatu yang bermasalah lalu menjadi tidak masalah. Hanya sekedar ikhlas saja. Karena nanti kalau ini analogi ini mau dipakai gitu ya. Misalkan apa? Contoh sesuatu yang haram lalu kemudian kita kasih saya ikhlas. Nyogok misalkan. Orang nyogok itu gitu kan ya. Pak, mohon diterima Pak ya, gitu kan ya. Terus si pejabatnya bilang, "Kamu ikhlas enggak nih?" gitu kan ya. "Ikhlas Pak, saya ikhlas." Apakah kemudian ikhlasnya si pemberi sogokan ini lalu mengubah hukum sogok tadi menjadi halal? Kan tidak, gitu ya. Jadi memang terkadang ada aturan-aturan yang memang secara syariat itu haram, dia tidak bisa diubah dengan ikhlas. Saya ikhlas, iya, kita nggak masalah dengan ikhlas kamu, tapi ini tetap masalah, gitu loh. Makanya kan ada guyonan dibilang, kalau kamu nggak ikhlas, itu namanya nyolong kita, gitu kan. Kita yang ngambil harta kamu itu kita nyolong. Terus solusinya gimana? Ya solusinya diubah, gitu loh. Yang nanggung konsumsi bukan lagi tuan rumah, terus siapa? Tanggung aja masing-masing gitu kan. Tanggung aja, ini jadi tanggungan masing-masing. Nah, ini biasanya mereka-mereka yang arisannya itu di restoran gitu kan, arisannya di tempat makan, itu biasanya sering kok praktekan ini. Jadi ya mereka arisan kumpul buat store arisan, nah sudah pesan makan sendiri-sendiri gitu kan, nanti bill-nya ya tanggung sendiri-sendiri gitu. Enggak ada masalah. Jadi solusinya dibuat seperti itu gitu ya. Jadi wallahu alam, itu yang bisa dijelasin. Jadi ikhlas itu tidak bisa mengubah yang haram menjadi halal gitu. Seperti zina itu, orang saya saling ridho kok, kita enggak ada pemaksaan dan seterusnya, kita ikhlas. Itu tetap zinanya haram gitu ya. Demikian wallahu alam. Insyaallah pertanyaan terakhir Ustaz. Ustaz, saya mau kredit di koperasi syariah. Qadarullah besoknya mau akad, tiba-tiba saya batalkan karena uang DP yang digunakan untuk keperluan yang mendadak. Bagaimana status barang yang sudah mau saya beli sementara STNK sudah atas nama saya Ustadz? Dari pihak koperasi sendiri mengatakan Nggak apa-apa batal karena masih punya hak khiyar selaku nasabah. Baik. Ini sekarang koperasi, kemudian ada nasabah, ada barang di situ ya. Nah, saya nggak tahu nih, kenapa kok si koperasi sudah, apa namanya, sudah ubah jadi SNK gitu kan ya. SNK udah diubah atas nama nasabah dan yang lain gitu kan. Kemudian yang baru bisa. Terus nanti nggak apa-apa ya dijual lagi sama dia. Baik. Apakah kemudian boleh dibatalkan gitu ya? Apakah boleh dibatalkan misalkan karena satu dan lain hal lalu koperasi bilang ya nggak apa-apa batal gitu ya. Nah, makanya tadi gitu ya. Basicnya gitu ya. Kalau kita perhatikan tadi, ketika sudah terjadi akad, nah khiyar itu ada banyak gitu ya. Khiyar itu ada banyak. Yang mana dengan ketika sudah jadi akad kita bisa pilih lanjut atau kita bisa pilih putar balik gitu kan ya. Nah sebenarnya kalau terjadi keridhaan dari dua pihak itu boleh. Jadi akad itu kan tadi sifatnya mengikat dua pihak. Jadi, ketika kita sudah akad nih, kita sudah tadi mau beli motor atau yang lain, sudah akad dengan koperasi, sudah deal katakanlah, koperasi sudah punya barang. Terus kita kondisi ada masalah dan yang lain, kita sampaikan, Pak mohon maaf kita nggak bisa bayar dan yang lain, qadarullah ada yang lebih penting, ada musibah dan seterusnya. Penjual terima, ya sudah Pak, nggak apa-apa, nggak usah dipaksain, dulu kan aja yang lebih penting. Dia sepakat buat batal, ya sudah, selesai masalah sebenarnya. Artinya kita diizinkan untuk putar balik gitu. Kita mau putar balik gitu kan, sudah ada tanda, silakan Pak mau putar balik, nggak usah lanjut, jangan dipaksa nanti bahaya. Ya sudah putar balik aja, nggak apa-apa, selesai sebenarnya masalahnya gitu. Jadi mau ada khiyar mau enggak gitu, kalau kemudian kita disetujui gitu, itu boleh. Jadi tidak ada masalah, yang penting antara penjual sudah ridho dan sepakat untuk membatalkan akad. Anda boleh putar balik Pak, silakan putar balik, ya sudah, selesai masalah. Jadi termasuk barang-barang yang lain, kita sudah beli barang, kemudian kita minta tolong sama penjual, Pak, tolong ya Pak ya, saya nggak jadi beli, ternyata di rumah udah ada yang ngasih hadiah dan seterusnya gitu kan. Ini kan sebenarnya bukan sesuatu yang darurat, bukan musibah, tapi kalau penjual ridho, ya nggak apa-apa Pak, ya sudah daripada mubazir sini barang Bapak, uangnya saya kembalikan. Itu boleh, gitu. Walaupun tidak ada khiyar, walaupun sudah di luar majelis dan seterusnya, walaupun tadi di awal kita tidak memberikan kesepakatan gitu ya. Wallahu ta'ala alam, ketika sudah ridho, insya Allah nggak ada masalah. Demikian yang kita bisa bahas pada kesempatan ini. Semoga jadi ilmu yang berkah dan bermanfaat untuk kita dunia dan akhirat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.